Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan pertemuan ini bermanfaat dan dicatat ya sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya kita akan teruskan pembahasan kita di kitab tauhid ya. Kita sekarang masuk di bab ke-64. Ya. Bab ke-64 adalah bab tentang ya di halaman 205 ya, larangan bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Larangan bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Sumpah sendiri misalkan di dalam Al-Quran ya, kita temukan banyak sekali ya. Ya, maka kita akan dapatkan Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah ya dengan makhluk-makhluknya ya. Cuman yang membedakan ya, kalau Allah itu bebas bersumpah dengan apapun siapapun ya, adapun kita ya orang muslim itu kewajiban sumpahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita maka wajib kalau kita mengatakan sumpah maka sumpah demi Allah ya, tidak boleh mengucapkan sumpah untuk selain Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana Nabi sudah mengingatkan bahwasanya man khalafa bi ghairillahi faqad asyraka aw kafara ya, barang siapa orang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia terjatuh kepada kesyirikan ataupun kekufuran ya, sehingga orang muslim tidak boleh mengucapkan sumpah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu Allah banyak sekali bersumpah di dalam Al-Qur'an ya, wasyamsyi wa duhaha ya, kemudian juga wal qamari idza talaha wal laili idza yakhsha wad duha ya, kemudian juga la uqsimu bihadzal balad ya, dan seterusnya banyak sekali di situ ya. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah ya karena perbuatan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban ya, kita tidak bisa menghukumi perbuatan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yaf'alu liman yasha, Allah berkehendak apapun yang Allah kehendaki di situ ya. Adapun kita adalah berbuat bertindak, perbuatan kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bertanya akan perbuatan Allah tetapi kita akan ditanya akan perbuatan kita, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka di antara kebebasan Allah Subhanahu wa taala, Allah berkehendak untuk bersumpah ya. Maka tentu kita sudah pahami bersama, seandainya Allah Subhanahu wa taala bersumpah maka menunjukkan Allah akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting ya, sesuatu yang sangat penting, karena kalau tidak penting ya tidak usah bersumpah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tanpa bersumpah pun ya firman Allah benar ya, dan semuanya penting, tidak ada yang sia-sia. Tetapi kalau Allah mengawali segala sesuatunya dengan sumpah maka menunjukkan sesuatu itu jauh sangat sangat penting dan sangat perlu untuk diperhatikan bagi kita ya. Adapun makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, benda ataupun makhluk hidup yang itu dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan makhluk-makhluk itu juga memiliki keistimewaan. Allah bersumpah dengan waktu maka waktu itu memiliki keistimewaan. Allah bersumpah dengan waktu duha, bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan waktu malam dan berbagai hal di situ. Ini menunjukkan akan adanya keagungan di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Ini apa? Di antara pembahasan sumpah di situ. Ya. Sumpah sendiri kalau kita ya bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 keadaan. Yang pertama adalah kita bersumpah di dalam kita mengabarkan sesuatu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita hanya mengucapkan, berkata sesuatu apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang mengatakan, wallahi demi Allah, Allah akan mengampuni siapapun orang yang bertobat. Maka boleh kita ya, demi Allah, Allah akan mengampuni siapapun orang yang bertobat. Kita mengatakan lagi, demi Allah, ya, orang yang mati dalam kesyirikan tidak diampuni oleh Allah. Ya, juga boleh. Demi Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah akan balas kemaksiatan tersebut. Begitu juga kita mengatakan, demi Allah, siapapun orang yang mencuri, maka dia akan mendapatkan hukuman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mengabarkan segala sesuatu yang itu sudah dikabarkan oleh Allah, maka kita diperbolehkan menggunakan sumpah. Nah, dan sumpah seperti ini kadang itu dibutuhkan untuk meyakinkan bagi orang yang mendengarnya. Ya. Ataupun kita pada saat kita mengajarkan sesuatu, menyampaikan kepada seseorang agar betul-betul diperhatikan, kita bisa menggunakan sumpah. Ya. Dan ini biasa juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Intinya adalah penekanan. Ya, biar orang yang mendengar itu juga mantap di dalam dia mengamalkan, melakukan juga dia sungguh-sungguh. Ya, ini diantara fungsi sumpah itu. Maka kita bersumpah apapun yang itu sudah dikabarkan oleh Allah, maka benar. Kita bersumpah demi Allah, namanya riba itu haram. Ya. Ya, kita bersumpah demi Allah, namanya orang menzalimi orang lain, dia juga akan mendapatkan kegelapan pada hari kiamat. Ya. Barang siapa yang begini-begini, kalau itu sudah ditetapkan oleh Allah, maka kita boleh bersumpah di situ. Ya. Kemudian yang kedua adalah seseorang bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sumpah ini menunjukkan akan keyakinan pada diri orang tersebut. Ya. Maka ada kisahnya dulu Ar-Rabi bin Nadar, ya. Di saat diadukan oleh ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia telah melukai seorang budak, ya. Maka pada saat dihadapkan oleh Rasulullah, Rasulullah beliau bersabda, ya Rabi, ya, bahwasanya perbuatan itu adalah al-qisas. Jadi kalau seseorang misalkan dalam riwayat ini sahabat ini kemudian melukai seorang budak wanita yang kemudian sampai patah giginya, ya. Maka Rasul mengatakan adalah al-qisas. Ya. Maka pada saat Rasul bersabda al-qisas, sahabat Ar-Rabi bin Nadar ini dia mengatakan, wallahi tidak ya Rasulullah. Dia mengatakan, wallahi tidak ya Rasulullah. Nah, Rasul juga kaget karena jarang dan tidak ada namanya orang beriman sahabat kok Nabi sudah bersabda dia menyanggah ucapan Nabi itu. Maka Nabi ingatkan lagi, ya Ar-Rabi, bahwasanya hukum Allah adalah qisas. Ya. Jadi kalau engkau melakukan perbuatan apa kepada saudaramu, hukumnya adalah qisas. Maka Rabi tetap mengatakan, ya Rasulullah, wallahi demi Allah tidak akan terjadi. Dan tidak, dia mengatakan tidak di sini. Akhirnya sampai ketiga kalinya Rabi bersumpah demi Allah tidak. Ternyata betul-betul, maksudnya dia bersumpah itu karena betul-betul yakin Allah tidak akan menghukumnya. Akhirnya apa? Orang yang dilukai kemudian dia memaafkan pelaku ini. Dia memaafkan. Nah, maka pada saat terjadi kasus seperti ini, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah, seandainya dia bersumpah, maka sungguh sumpahnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ada di antara hamba-hamba Allah yang seandainya dia bersumpah, maka sumpahnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, Rabi di sini bukan intinya menyanggah sabda Rasul, tetapi karena saking kuatnya harapan kepada Allah dan saking yakinnya akan pertolongan Allah, maka betul-betul kemudian Allah lunakkan hati orang yang menuntut kepada sahabat Rabi ini. Ya. Maka ini diperbolehkan. Ya. Misalkan juga kita yakin betul, misalkan kita punya anak, ya, kemudian misalkan anak kita melakukan kesalahan, merugikan, ya, mencelakakan orang lain misalkan, kemudian diangkat hukum di kepolisian misalkan. Kalau kita betul-betul yakin, ya, dengan harapan kita kepada Allah SWT, kita juga boleh mengatakan demi Allah tidak akan terjadi apa-apa kepada anakku. Kita mengatakan demi Allah tidak akan terjadi apa-apa kepada anakku misalkan. Kalau ucapan ini betul-betul lahir dari keyakinan di dalam dirinya, nah ini sebagaimana juga terjadi pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Arabi bin Nadhar di situ. Nah, bagaimana tidak? Jadi Nabi sudah bersabda tadi, ada seorang hamba yang seandainya bersumpah maka sumpahnya betul-betul dikabulkan oleh Allah. La Rabi' bin Nadhar ini dia adalah orang yang sebelum syahid, sebelum meninggal saja dia mencium aroma surga. Ya, di dalam salah satu peperangan ya dia mengatakan ya Rasulullah ya dikatakan kepada para sahabat sesungguhnya saya mencium aroma surga itu. Ya. Maka setelah itu dia berjihad, berperang, kemudian dia meninggal. Ya, di dalam di tubuhnya ada sekitar 80 lebih luka ya bekas panahan. Jadi 80 luka. Sampai apa? Sampai tidak ada satu pun orang yang mengenali siapa dia. Karena lukanya itu. Ya kalau 80 luka kita sudah bayangkan bagaimana rusaknya tubuh itu. Maka yang bisa mengenali hanya saudara perempuannya. Ya, jadi sudah parah seperti itu, saudara perempuanlah yang bisa mengenali. Ya, mengenali kalau dia adalah Rabi' bin Nadhar di situ. Nah, maka ucapan Nabi tidak mungkin salah. Ya, orangnya ya sebelum meninggal saja bisa mencium aroma surga di situ dan dia mendapatkan kesyahidan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini tentu betul Rasul bersabda seandainya dia bersumpah maka betul-betul sumpahnya itu didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Maka seandainya seseorang itu bersumpah yang berangkat dari sebuah keyakinan yang kuat dan harapan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Ya. Dan ini pernah terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ya menyebutkan ya banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan keutamaan sahabat. Ya, ada sahabat yang seandainya dia bersumpah, dia berdoa kepada Allah maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti keutamaan sahabat Uwais Al-Qarni kan gitu ya. Sahabat ini seandainya dia berdoa maka Allah pasti akan kabulkan doanya, ya. Dalam riwayat dulu juga begitu, ada orang yang dia ditugaskan oleh ya pemimpin pasukan bertugaskan di perbatasan, ya. Seandainya dia minta izin tidak diizinkan, ya. Pakaiannya berdebu, rambutnya ya berdebu, ya. Telapak kakinya tidak bersepatu di situ. Dikatakan oleh Rasulullah, seandainya dia minta syafaat, dia tidak dikasih. Dia minta izin tidak dikasih. Tapi Nabi bersabda, seandainya seseorang ini berdoa kepada Allah, doa orang ini adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang-orang yang memiliki keistimewaan seperti ini, ya, memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun kadang di hadapan manusia mereka orang biasa seperti itu. Ya seperti Uwais Al-Qarni saja, orang-orang saja enggak tahu, ya, tetangga-tetangganya saja enggak tahu. Ya, tapi Nabi yang jauh di Madinah beliau mengatakan, ya, Uwais ini adalah ya orang yang sangat didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia berdoa pasti dikabulkan. Sehingga Rasul berpesan kepada Umar, "Ya Umar, seandainya engkau bertemu dengan Uwais, maka mintalah doa kepadanya." Bayangkan Umar saja suruh minta doa kepada Uwais. Nah, maka ini ada orang-orang seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah sumpah yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sumpah yang disebutkan di dalam bab ini, yaitu seseorang bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, seperti di sini disebutkan dari Jundab bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. Faqala Allahu azza wa jal, man dhal ladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan inni qad khafartu lahu wa ahbattu amalak. Ya, jadi Nabi bersabda, ada orang mengatakan demi Allah, ya, Allah tidak akan mengampuni si fulan, disebutkan namanya itu. Jadi orang mengatakan demi Allah tidak akan mengampuni orang tersebut. Ya. Maka pada saat orang ini mengatakan seperti ini, Allah marah. Ya. Allah berfirman, "Man alladhi yata'alla alayya an la yaghfira li fulan." Siapakah orang yang berani berkata mendahuliku? Ya, kalau saya tidak mengampuni orang tersebut. Maka apa? Allah berfirman, "Inni qad ghafartu lahu." Sungguh saya telah mengampuninya dan saya hapuskan amalan-amalanmu itu. Jadi saya hapuskan amalan-amalanmu itu. Nah, inilah yang namanya mendahului Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu enggak tahu apa yang akan terjadi, ya bagaimana Allah akan memberlakukan habanya, tetapi dia mendahului Allah Subhanahu wa taala, dia matan ya, dosanya enggak diampuni itu. Ya, disebutkan orangnya, orang itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tidak diperbolehkan dalam Islam dan ini namanya mendahului ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya orang kalau sudah mendahului ketetapan Allah, ya bahasa kasar kita adalah itu orang lancang. Ya, orang lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu banyak hal yang kemudian itu tidak bisa diduga oleh kita. Banyak berbagai peristiwa yang kemudian tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh kita dan itu betul-betul terjadi. Banyak hal yang kadang semua orang tidak mengira tetapi itu betul-betul terjadi. Dan ini juga dulu terjadi pada saat Rasulullah begitu murka di dalam peperangan Uhud, ya. Kemudian beliau melaknat beberapa orang yang mendakai beliau. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tegur Rasulullah SAW. Ya, dikatakan laisa laka minal amr syai', ya. Ya, wahai Muhammad, wahai Rasul, ya sesungguhnya tidak ada urusan sedikit pun engkau kepadanya. Ya, mereka mau saya ampuni atau mereka saya akan azab. Itu enggak ada urusanmu. Ya. Artinya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebagian kemudian menjadi orang-orang yang kemudian membela Islam. Ya, di antaranya adalah misalkan adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ya. Di perang Uhud begitu antusias membunuh Nabi, tetapi ternyata ya semua orang tidak pernah mengira. Ya, kalau akhirnya dia menjadi orang yang membela Islam, bahkan menegakkan ya ataupun mengharumkan nama Islam. Yang pernah tidak pernah terbayang lagi oleh para sahabat orang-orang generasi awal adalah Islamnya Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Bayangkan ada seorang suami istri yang ya pada saat istrinya ditanya oleh Umar, istrinya ini sedang berkemas-kemas, kemudian tanya oleh Umar, "Hendak ke mana engkau?" Dia kan, "Saya akan hijrah ke Madinah meninggalkan Mekah ya karena di sini tidak nyaman." Ya, maka Umar itu ya tidak marah, bahkan istrinya mengatakan kepada suaminya, "Saya itu melihat Umar seakan-akan ada sesuatu yang lain." Ya, maka suaminya mengatakan, "Apakah engkau mengira Umar akan masuk Islam?" Dia memang ya. Kemudian suaminya mengatakan, "Ya artinya apa?" Disebutkan dalam riwayat itu memasukkan apa ya gajah ke jarum apa itu ya, itu lebih ini daripada Umar itu masuk Islam. Jadi orang-orang itu sudah enggak nyangka sama sekali Umar itu akan masuk Islam. Kenapa? Karena saking kerasnya ya, karena saking memusuhinya Islam di awal-awal itu ya. Jadi disebutkan apa memasukkan gajah ataupun apa ya memasukkan gajah ke lubang jarum itu lebih mudah daripada memasukkan Umar apa ataupun biar Umar itu masuk Islam di situ. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat tidak ataupun di luar kemampuan manusia, tidak di luar prediksi daripada manusia. Tetapi disitulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu segala sesuatu itu bisa terjadi di tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh sama sekali lancang kepada Allah ya menetapkan sesuatu yang belum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga kita tidak bisa menetapkan orang yang masih hidup apakah dia betul-betul masuk surga ataupun masuk neraka, kita tidak bisa. Ya. Ada hadis yang mengatakan ya sungguh seseorang itu telah beramal dengan amalan ahlu surga sampai jarak dengan dirinya surga dengan dirinya tinggal satu jengkal saja. Satu jengkal saja itu. Kemudian apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketetapannya sehingga dia melakukan perbuatan ahlu neraka dan dia mati masuk ke dalam neraka. Nauzubillah ya. Begitu juga ada orang yang terus bermaksiat sehingga jarak dirinya dengan neraka tinggal satu jengkal. Ya, kemudian ketetapan Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia berlaku baik di akhir hayatnya, melakukan perbuatan ahlu surga kemudian dia masuk ke dalam surga itu. Ya. Maka di sini orang yang masih hidup kita tidak bisa menghukumi apakah dia betul-betul selamat atau tidak. Yang ada adalah cuma harapan saja. Ya. Kita hanya bisa berharap ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan yang terbaik ya bagi setiap kita di situ. Ya. Orang ini kan mengatakan Allah tidak akan mengampuni fulan. Nah, ini kan lancang di situ. Ya. Karena jelas Allah akan mengampuni siapapun seandainya orang itu bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau orang sampai ini dia lancang mendahului ketetapan Allah, maka balasannya adalah ya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya itu. Ya, apa menghapuskan amalannya itu. Jadi orang yang lancang kepada Allah, maka dia akan di sini sebutkan fa'ahbattu amalak. Saya hapuskan amalan-amalanmu. Jadi bersumpah mendahului Allah itu adalah perbuatan yang menghapuskan amal. Ya. Ya, maka tidak ada yang menghapuskan amal kecuali adalah perbuatan kesyirikan. Ya, adalah sepadan dengan ataupun termasuk dalam perbuatan kesyirikan yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya. Dan di sini Allah mengatakan di sini qad ghafartu lahu, sesungguhnya saya telah mengampuninya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni orang tersebut ya, bisa saja karena tobat orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa saja karena tobat orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita kalau seandainya kita menghukumi, kita adalah sebatas hanya menghukumi perbuatan. Ya. Kita tidak boleh menghukumi orang yang masih hidup. Kita hanya menghukumi perbuatan saja. Orang yang dia musyrik, ya maka dia ya kalau dia musyrik besar, ya syirik besar, maka dia keluar dari Islam. Ya. Kemudian kalau dia kufur, ya kufur besar, dia maka keluar dari Islam. Atau kita mengatakan siapapun orang yang berbuat seperti ini maka dia seperti ini. Nah, itu dibolehkan. Yang penting tidak menyebut nama. Ya. Nah, begitu juga di undang-undang positif kita kan begitu. Kalau sudah nyebut nama itu jadinya apa? Ya, itu nanti bisa dikasuskan itu. Ya, masuk dalam ranah pengadilan. Ya, penodaan ya nama baik kan gitu ya, ataupun ya berhubungan dengan nama baik seseorang itu. Tapi kalau seseorang tidak menyebutkan namanya tapi menghukumi sebuah perbuatan, maka itu adalah hukumnya diperbolehkan. Ya. Begitu juga ya, seandainya kita ingin menghukumi sebuah perbuatan seseorang ataupun menghukumi seseorang karena melakukan sebuah perbuatan, maka kita juga tidak semudah itu ya. Kita dituntut untuk melakukan berbagai langkah-langkah sebelum kita memutuskan hukum. Ya, di antaranya kita harus cross check ya, meyakinkan betul ya apakah dia ngomong itu melakukan perbuatan itu dengan sadar kan gitu. Atau jangan-jangan karena tidak tahu, atau jangan-jangan karena terpaksa atau dipaksa kan gitu. Nah, maka ada proses langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita menghukumi seseorang yang melakukan sebuah perbuatan di sini. Ya. Jadi ini sebuah perbuatan yang kemudian dimasukkan ke dalam pembahasan ketauhidan karena memiliki efek sama, yaitu adalah menghapuskan amal orang tersebut. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwa orang yang mengucapkan demikian itu adalah orang ahli ibadah. Ya. Abu Hurairah berkomentar, dia telah mengucapkan perkataan yang bisa membinasakan dunia dan akhiratnya. Ya. Nah, makanya di sini perlunya kesabaran, ya, perlunya kesabaran. Ya. Pada saat kita menyampaikan pesan-pesan dakwah, ya kita mengingatkan orang, kita memberikan nasihat, maka kita tidak boleh berputus asa. Ya. Nah, orang ini mengatakan si fulan tidak diampuni, ucapan ini lahir karena keterputusasaan orang tersebut. Jadi orang itu putus asa dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal disebutkan dalam hadis dulu ya, kita ingatkan bahwasanya ya ibadi ya ibnu Adam lau ataitani bi kharabil ardil khotoya. Ya. Wahai manusia, seandainya engkau datang kepadaku dengan sejagat raya dosa. Ya. Kemudian la tusyriku bi syai, dan kalian tidak mensekutukan aku, maka la ataitu bi kharabil ardi maghfirah. Maka saya akan datang kepadamu dengan sejagat raya pula ampunan. Ya. Dalam riwayat Sahih Bukhari disebutkan ada orang yang berbuat dosa kemudian dia bertobat, diampuni oleh Allah. Setelah itu berdosa lagi, bertobat, diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdosa lagi, bertobat lagi, diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah berfirman, "Sekarang terserah kamu berbuat apapun, saya ampuni." Itu. Sampai seperti itu. Sahih hadisnya di Sahih Bukhari di situ. Maka tidak boleh orang itu sampai berputus asa. Ya, begitu juga pada saat kita mengingatkan orang, mendakwai keluarga, menyampaikan kepada siapapun, jangan pernah merasa berputus asa di situ. Ya. Karena putus asa ini termasuk perbuatan yang mengantarkan seseorang kepada kekufuran, mengingkari sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Ya, artinya pada saat Allah berfirman memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ataupun wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ya la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmatku. Artinya selama ya sebelum datangnya sakaratul maut, maka Allah akan tetap menerima taubat seseorang. Ya, sebelum matahari terbit dari barat, maka taubat Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka untuk siapapun orang yang berdosa di situ. Ya. Jadi lahirnya ataupun terucapnya ucapan ini adalah karena dikarenakan berputus asanya seseorang atas dakwah-dakwah yang dia lakukan di situ. Ya. Maka di sini ada beberapa kandungan bab, ya. Di antara yang pertama adalah larangan untuk bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita dilarang bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa kita katakan itu adalah lancang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, neraka lebih dekat kepada kita daripada tali sendal kita sendiri. Ini sebuah perumpamaan dekatnya neraka dengan kita. Orang ini ahli ibadah, Pak, ya, ahli ibadah. Tapi dia tidak sabar dengan dakwahnya sampai dia mengucapkan Allah tidak akan mengampuninya. Bayangkan, dia dikatakan ahli ibadah kemudian mengucapkan ini, maka Abu Hurairah mengatakan dia telah mengucapkan sebuah ucapan yang membinasakan di dunia dan di akhirat. Artinya neraka itu dekat. Neraka itu batasnya cuma sekali ucap itu. Ya. Amalnya sebanyak apapun, sebesar apapun, kalau dia mengucapkan seperti ini, itu terhapus. Ya, Allah sendiri yang berfirman, saya hapus amalannya itu. Amalan di sini bukan hanya amalan sebagian. Kalau amalaka, ya ini adalah mudhaf mudhafun ilaihi. Ya, jadi kata amala dan kata kaf di situ mudhaf mudhafun ilaihi, yang itu berkonsekuensi seluruh umum gitu. Artinya apa? Allah akan menghapuskan seluruh amalan itu. Ya, sebanyak apapun amalannya, ibadahnya sebanyak apapun, kalau dia mengucapkan ucapan seperti ini, akan terhapus seluruh amalan orang tersebut. Ya, maka disinilah menunjukkan bahwasanya neraka itu sangat dekat daripada tali sendal kita sendiri. Kadang kita harus ngambil tali sendal kita itu butuh waktu berapa detik. Tapi kalau orang ucapkan seperti ini, kadang tidak sampai sebanyak detikan yang kita perlukan untuk mengambil sendal di situ. Ya, maka ini menunjukkan neraka itu sangat-sangat dekat. Kemudian yang ketiga, surga juga lebih dekat kepada kita daripada tali sendal kita sendiri. Ya. Jadi surga juga lebih dekat, ya, seperti dalam hadis tadi, ada orang-orang yang beramal dengan maksiatnya sampai jarak dirinya dengan neraka tinggal satu jengkal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia berbuat baik, akhirnya dia kemudian masuk surga, ya, karena perbuatan yang terakhir yang dia lakukan di situ. Ya. Ya, begitu juga kita tidak tahu, ya, akhir keberakhiran seseorang itu apakah dia mendapatkan kebaikan ataupun keburukan, kita tidak tahu di situ. Ya. Kita sendiri juga ya tidak tahu takdir kita seperti apa, ya. Yang bisa kita lakukan hanya terus berusaha dengan memohon kepada Allah, biar Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di dalam, ya, di dalam iman kebaikan itu. Kemudian yang keempat adalah bab ini merupakan penguat sabda Rasulullah yang berbunyi, sesungguhnya seorang hamba akan mengucapkan sebuah perkataan, suatu perkataan yang tanpa dia sadari akan menghancurkan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi ada hadis dalam Sahih Bukhari disebutkan begitu, ada seorang hamba yang dia mengucapkan sebuah ucapan yang tanpa disadari ucapan itu bisa menghapuskan ya ataupun membawa kerugian di dunia dan di akhirat di situ. Ya. Jadi kesyirikan yang berhubungan dengan masalah ucapan ini yang betul-betul kita harus hati-hati ya. Bersumpah dengan nama selain Allah, mengucapkan kata seperti ini ataupun banyak bersumpah dengan nama selain Allah dan apa ucapan-ucapan putus asa ya. Kemudian juga ucapan-ucapan yang mengandung tatoyur, ucapan-ucapan seperti yang betul-betul harus kita jaga hati-hati di situ. Karena mengucapkan sesuatu itu jauh lebih ringan ya, kadang orang sendiri itu tidak menyadari kalau perbuatan itu adalah menghapuskan dosanya. Nah, seperti orang yang melakukan ucapan ini, dia kan ahli ibadah. Tentu dia tidak menyadari ucapannya itu ternyata menghapuskan seluruh amal ibadahnya itu. Ya, karena apa? Karena ketidaktahuan di situ. Kalau dia sudah tahu, tentu tidak mungkin dia akan melakukan perbuatan seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima adalah seseorang terkadang ya mendapatkan ampunan justru karena satu perkara yang paling dibencinya. Jadi seseorang terkadang mendapatkan ampunan justru karena suatu perkara yang paling dibencinya. Ya. Nah ini ada sebuah penjelasan ya, sebuah penjelasan di seperti ini. Jadi bisa saja jadi seorang itu terkadang ya mendapatkan ampunan ya justru karena suatu perkara yang paling dibencinya itu. Ya. Karena orang kita misalkan ada orang berkata kepada kita seperti itu, wah kamu ini tidak diampuni dosanya kan, kita benci dengan ucapannya itu ya. Tapi justru ucapan itu menjadikan sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita itu ya. Pada saat orang tadi mengatakan si fulan tidak diampuni dosanya, kalau dia dengar kan benci sekali itu, ini masa mendoakan tidak diampuni dosanya kan. Tapi justru kadang seperti ini justru mendatangkan ampunan dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada hadis yang senada dengan ini ya, dulu ada seorang yang bersaudara datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang satu kerjaannya itu ngikut Nabi kemana mana, belajar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu kerjaannya kerja. Ya, karena sibuk bekerja sehingga dia tidak banyak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya yang sibuk kerja ini kemudian mengadu kepada Rasulullah. Dikatakan, ya Rasulullah, ini bagaimana ini saudaraku, dia gak mau kerja, inginnya hanya dekat dengan Anda ya. Apa jawaban Rasulullah? Rasul bersabda, boleh jadi rezekimu itu karena sebab saudaramu yang belajar itu. Jadi boleh jadi rezekimu itu adalah karena sebab saudaramu yang belajar di situ. Sehingga para ulama pada saat menjelaskan hadis ini dianjurkannya kita punya perhatian lebih ya, kepada orang-orang yang dia menuntut ilmu agama. Ya, kita punya perhatian karena apa? Nabi bersabda tadi ya, pada saat kita menanggung mereka justru Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan melimpahkan rezeki kepada kita di situ. Nah, orang ini kan enggak suka sekali ya. Dia kerja tapi yang dibiayai justru dia cuma ngaji, cuma sama Rasulullah gitu kan gitu. Dia benci itu, enggak suka. Dia sendiri capek kerja di situ. Tapi ternyata ya apa yang dia benci itu justru mendatangkan kebaikan. Ya, dia dapat rezeki, dapat kemudahan dalam kerja itu karena sebab ya saudaranya yang belajar agama begitu. Ya. Begitu juga di dalam masalah seperti ini, Bapak Ibu, misalkan kita punya keluarga, punya orang tua, punya saudara yang dia betul-betul membutuhkan bantuan kita, maka jangan pernah kita merasa berat pada saat kita mampu membantu, apalagi orang tua itu, apalagi saudara, kerabat ya. Maka seandainya kita mampu, jangan pernah merasa berat. Nabi sudah bersabda ya, seseorang itu pada saat menanggung, dalam hadis lain jadi disebutkan dalam hadis, makanal abdu fi hajati akhihi ya, disebutkan dalam hadis bahasa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ya tuh, orang yang senantiasa menanggung hajat kebutuhannya orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menanggung hajat orang tersebut ya. Misalnya kita kok kebetulan Allah berikan kepada kita kelapangan, kemudahan. Kita punya saudara-saudara keluarga yang dia betul-betul senantiasa membutuhkan bantuan kita, maka jangan sekali-kali kita merasa berat di situ. Selama kita menanggung mereka, selama kita membantu mereka, di situ Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita di situ. Nah, sebagaimana dalam hadis ini. Jadi, boleh jadi sesuatu yang kita tidak sukai itu justru ya membawa kebaikan kepada kita di situ. Ya, cuman kadang kita tidak tahu saja. Ya. Tapi hal-hal seperti ini banyak ya, hal-hal seperti ini banyak dalam hadis. Ya. Ada ini, tapi ada kisah. Jadi dulu ada teman, cerita saja, cuman ceritanya ini saya enggak tahu benar enggak. Ya. Saya belum pernah cek di hadisnya. Jadi ada orang yang dia beribadah terus, ya, beribadah terus. Kemudian yang satu tidak beribadah, ya. Ternyata pada saat di akhirat yang enggak ibadah ternyata dia yang masuk surga, adapun yang beribadah dia tidak masuk surga. Dan pada saat ditanya kenapa? Ya justru karena beribadah, karena dia rajin beribadah, ibadahnya banyak karena doa-doa saudaranya yang tidak banyak ibadah hanya di situ. Jadi karena doa saudaranya itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan kepada orang tersebut. Nah, kadang hal-hal seperti ini kita tidak mengetahuinya di situ. Begitu juga kadang ya seperti keutamaan kita mendoakan saudara kita kan begitu. Di antara doa mustajab adalah doa bidhohril ghaib. Doa kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya di situ. Ya. Bisa saja pada saat mungkin kita membantu saudara kita, membantu keluarga kita, orang tua kita bantu. Doa-doa mereka yang senantiasa mereka panjatkan itulah yang kemudian menjadikan sebab Allah memudahkan rezeki-rezeki kita. Ya. Karena itu termasuk doa yang mustajab. Ya. Bisa saja kemudahan kita selama ini ya berbagai kebaikan yang kita dapatkan dari Allah, nikmat yang kita dapatkan dari Allah ini bisa saja itu karena sebab doa-doa dari saudara kita yang kita tidak tahu di situ. Ya. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab yang ke-64 ini adalah ya, kita dilarang ya bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh menghukumi seseorang pada saat seseorang itu ya masih hidup. Kita tidak tahu seperti apa nantinya ya. Kecuali kalau orang-orang yang itu sudah meninggal, kemudian bagaimana meninggalnya, nah kita bisa mengatakan si fulan seperti ini karena itu sudah betul-betul berakhir di situ. Tapi kalau orang itu masih hidup, kita tidak tahu bagaimana ke depan daripada perjalanan hidup seseorang itu. Allah alam bisawab ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.